sampaikan walau satu ayat. Dengan kerendahan hati sampaikan walau satu ayat. Dengan ketulusan hati Tuhan menciptakan insan hanya agar beribadah kepadanya. Sampaikan walau satu walau satu ayat. Dengan kerendahan hati sampaikan walau satu ayat. Dengan ketulusan hati Tuhan menciptakan insan hanya agar beribadah kepadanya. Sampaikan walau satu ayat. Dengan kerendahan hati.